Apakah awan mendung menghiasi langit petang, redup suram alam maya tanpa sinar bahagia. Kehampaan yang melanda di titian kehidupan, resah duka berpanjangan menantikan kedamaian. Di mana sinaranmu, di mana kecewa sering melanda. Seandainya senja tiba dalam suram langit petang, sepi malam kegelapan tanpa sinar tiba dalam surang.